السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat bertemu kembali sekian kalinya dalam kajian rutin kita, yaitu ta'lim al-lughah arabiyyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab, lebih kepada qawaid nahwiyah, yaitu kaedah-kaedah nahwu, yang insyaAllah malam ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu darsun jadid, yaitu pelajaran baru, ala wa huwa asma'ul isyarah, yaitu isim-isim isyarah. Sebetulnya isim isyarah ini secara umum atau secara global sudah dijelaskan pada pelajaran, yaitu bab an-nakirah wal ma'rifah. Adapun di pelajaran ini akan dijelaskan kembali isim isyarah serta isim isyarah yang belum dijelaskan atau belum disebutkan pada bab yang lalu atau pelajaran yang lalu, yaitu pelajaran an-nakirah wal ma'rifah, yaitu akan dijelaskan kegunaan atau dilalah, ya, tunjukkan daripada setiap isim isyarah, dan akan diungkapkan di sini atau diberikan contoh dalam penggunaan bagaimana menggunakan isim isyarah dalam kalimat berbahasa Arab. Ini contoh yang simple insyaallah sebagai apa? Sebagai pemula, dan ini termasuk pelajaran yang sangat penting untuk dikuasai terutama bagi para pemula. Taib, mudah-mudahan pelajaran ini dapat kita pahami dengan sebaik-baiknya. Insyaallah pelajaran ini mudah insyaallah. Mudah dengan catatan kita mengikuti dengan secara serius, fokus. Kemudian tidak kalah penting adalah ikhlas di dalam menuntut ilmu, karena ini termasuk ilmu syar'i, karena ini merupakan alat, ya, sarana untuk bisa kita mengetahui lebih jauh lagi tentang ilmu-ilmu agama yang kita cinta ini. Taib, sebagaimana biasanya antum yang akan membaca apa yang ada di sini, yaitu safha al-arbaun, yaitu halaman 40. Ad-dars al-khamis asyar, yaitu pelajaran yang ke-15. Kemudian al-wahda al-thaminah, yaitu unit atau bagian yang ke-8, yaitu asma'ul isyarah. Taib, fadhul salihsan. Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita memasuki pembahasan, dan sebagaimana disampaikan Ustaz, disilahkan dibuka di halaman 40, ya, safha arba'in, dan pelajaran antara al-khamis asyarah al-wahdatu al-thaminah. Dan bagi para pendengar yang belum, dan pemirsa Raja TV yang belum memiliki buku, bisa melihat di layar televisi Anda bagi pendengar, bagi pemirsa Raja TV. Dan kita berikan kesempatan langsung via telepon di 0218236543 dalam sesi qiraah dalam pembahasan asmaul isyarah, ya, isim-isim isyarah. Baik di line telepon 0218236543, baik ikhwan maupun akhwat. Kita sapa untuk penelpon yang pertama, silakan. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, sampai kita terputus, kami sampaikan kembali di line telepon 0218236543. Bagi para pendengar dan pemirsa Raja yang mungkin baru bergabung di kesempatan malam ini dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab, pembahasan kitab Al-Qawaidul Al-Khulasatul Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah, kita memasuki bab Asmaul Isyarah atau isim-isim isyarah. Baik, kita berikan kesempatan yang pertama via telepon di 0218236543. Kita angkat kembali. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa? Dengan siapa di mana? Sama Ummu Ida Ustaz di Pacitan. Ah, taib. Ahlan ya Ummu. Ummu Ida di Pacitan. Taib. Barakallahu fiik ya Ummu. Silakan. Ahlan wa sahlan ya Ummu Ida. Naam, ahlan bikum ya Ustaz. Ahlan bik. Barakallah fik. Amin. Naam, tafadhali, iqra'i. Naam, Asmaul Isyarah ya Ustaz. Naam, sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsul Khamisa Asyar. Naam. Naam, Asmaul Isyarah. Zakarna ba'du Asmaul Isyarah fit-Darsi Sabiqi. Fahuna nubayyinu lakum taqiyataha wa tilalataha. Asma'ul isyarah hada alamatu bina'iha sukunun tilalatuha bilqori bilmufradil mudakkaril aqili wa ghairil aqili. Nah. Al-jumlatu hada tabibun hada kitabun. Jayid. Asma'ul isyarah hadihi. Ismu isyarah itu Ustaz. Ismu isyarah atau asma'ul isyarah? Naam, ism isyarah. Iza zakarna wahilan wahilan, naqul ism isyarah. Oh, naam. Ismu isyarah hadihi alamatu bina'iha kasrotun ilalatuha bilqoribil mufradil mu'annasil aqili wa ghairil aqili. Naqul alamatu bina'ihi li'anna zakarti ismu isyarah. Isim hadha mudhakar, sah? Naqul alamatu bina'ihi. Alamatu binaihi. Karena di sini asmaul isyarah dibikin jamak karena ism isyarahnya banyak. So? Cuma alamatu binaihi ini kembali pada asma. Dilalatuha kadzalika asma. Baik, idzan idza dzakarna wahidan wahidan naqul ismul isyarah hadza alamatu binaihi. Naam. Kadza wa dilalatuhu kadza. Al jumlah kadza. Naam. Kalau kita cara baca apa satu per satu. Iya. Nah, Ustaz. Alamatu bina'ihi kasratun tilalatuhu fil qoribil mufradil muannasil aqili. Ya. Ghairil aqili. Walil jam'i ghairil aqili. Al jumlatu hadhihi tabibatun hadhihi kurrasatun. Naam. Hadhihi kutubun. Naam. Ismu isyarah dalika. Alamatu bina'ihi fathatun ilalatuhu bil ba'idil mufradil mudakkaril aqili wa ghairil aqili. Naam. Al-jumlatu dalika muadhofun dalika baitun. Naam. Ismul isyarah tilka alamatu bina'ihi fathatun ilalatuhu bil ba'idil mufradil mu'annasil aqili wa ghairil aqili. Walil jam'i ghairil aqili. Al-jumlatu tilka muwaddafatun tilka sa'atun tilka buyutun. Ismul isyarah ha'ulai alamatu bina'ihi kasratun ilalatuhu bilqoribi walil'uqolai wal'aqilati. Nah. Al-jumlatu ha'ulai atibba'u ha'ulai tabibatun. Ismul isyarah ulaika. Naam. Alamatu bina'ihi fathatun. Naam. Dilalatuhu lil ba'idi walil uqolai wal aqilati. Naam. Al-jumlah ulaika mudarrisuna ulaika mudarrisatun. Naam. Lanjut Ustaz. Naam. Mal haudatun hadani hatani dha lika wa tanika zanika wa tanika lil musanna wa kulluha mu'rabatun mu'ribat i'rabal musanna inda ba'din nuhati. Wa qad yalhaqu ba'du asma'il isyarati dhamiru mukhatabin lil musanna wal jam'i mislu dhalikuma tilkuma dhalikum. Baik, ahsanti, barakallahu fik. Masyaallah. Syukran Ustaz. Afwan. Khairan. Wa jazakallahu khairan ya Uma Ida ya di Pacitan. Barakallahu fik. Bacaan cukup baik masyaallah. Muntas barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya masih dalam sesi qiraah di belakang Umu Ida. Kita berikan kesempatan yang kedua di line telepon 0218236543. Baik, kita sapa kembali masih di halaman 40 bagi para pendengar dan pemirsa roja yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan asma al-isyarah, asmaul isyarah. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Silakan. Tapi mohon maaf terputus, kita berikan kesempatan berikutnya. Masih dalam sesi qiraah di line telepon 021-823-6543. Dan bagi para pendengar yang belum memiliki buku, kita akan tampilkan di layar televisi Anda. Baik, kita angkat kembali Asma al-Isyarah untuk pendengar yang berikutnya. Silakan dalam sesi qiraah di 021-823-6543. Baik, halo. Mohon maaf terputus. Ya, kita akan berikan kesempatan berikutnya. Silakan di 021-823-6543. Demikian juga bagi para pendengar yang ingin bertanya terkait dengan bab ini secara khusus di layanan pesan singkat kami di 0819896543. Kami ulangi kembali di 0819896543. Dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Kita berikan kesempatan yang kedua di belakang Umida di 0218236543. Baik, halo. Ya, silakan sudah masuk. Halo. Baik, kita berikan kesempatan sambil menunggu via telepon sudah masuk kembali, silakan. Faddal ya akhi. Baik. Faddal ya akhi Ibrahim di Naam. Ikra ya akhi, faddal. Safa 40, Asma al-Isyarah. الدرس الخامس عشر أسماء الإشارة ذكرنا بعض أسماء الإشارة في الدرس السابق وهنا نبين لكم بقيتها ودلالتها اسم الإشارة هذا علامة بنائه سكون دلالته للقريب المفرد المذكر العاقل وغير العاقل الجملة هذا طبيب هذا كتاب اسم الإشارة هذه علامة بنائه كسرة دلالته للقريب المفرد المؤنث العاقل وغير العاقل وللجمع غير العاقل no. الجملة هذه طبيبة هذه كراسة هذه كتب no. اسم الإشارة ذلك علامة بنائه فتحة دلالته للبعيد المفرد المذكر العاقل وغير العاقل الجملة ذلك موظف ذلك بيت اسم الإشارة تلك علامة بنائه فتحة دلالته للبعيد المفرد المؤنث العاقل وغير العاقل وللجمع غير العاقل الجملة تلك موظفة تلك ساعة تلك بيوت اسم الإشارة هؤلاء علامة بنائه كسرة دلالته للقريب وللعقلاء والعاقلات الجملة هؤلاء أطباء هؤلاء طبيبات اسم الإشارة أولئك علامة بنائه فتحة دلالته للبعيد وللعقلاء والعاقلات الجملة أولئك مدرسون أولئك مدرسات ملحوظة هذان هاتان ذانك وتانك للمثنى وكلها معربة معربت إعراب المثنى عند بعد النحاة وقد يلحق بعض أسماء وقد يلحق بعض أسماء الإشارة ضمير مخاطب للمثنى والجمع مثل ذلكما تلكما ذلكم نعم أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خير يا أخي إبراهيم نضيف سمرة ثانية نعم طيب kita berikan kesempatan yang kedua bagi penelpon ya silakan di 0218236543 sebagaimana yang telah dibacakan oleh Akh Ibrahim. Ya, fadlah ya akhi dan akhwat di 021-823-6543 dalam pembahasan Asma'ul Isyarah Safha 40, halaman 40. Kita terima kembali via telepon. Baik, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Abu Yusuf? Naam, dan di Indramayu, naam? Naam. Baik, ahlan ya akhi, barakallah fiik. Ahlan bik. Naam. Ahlan bik. Fadlah ya akhil karim. Naam. أسماء الإشارة ذكرنا بعض أسماء الإشارة في الدرس السابق، وهنا نبين لكم بقيتها بقيتها بقية نبين لكم بقيتها بقية با هنا ليس حرف جر من كلمة بقية بقى بقية يبقي بقية يبقى نبين لكم بقيتها ودلالتها نعم هذا مفعول ها هذا بقي هذا مفعول نبين مفعول به اذا بقيتها ثم هذا معطوف ودلالتها معطوف على بقية دلالة هذا مفرد ليس ماذا ليس جمع اسماء الإشارة هذا علامات بنائه سكون نعم دلالته للقريب المفرد المذكر العاقل نعم وغير العاقل الجملة هذا طبيب هذا كتاب نعم اسم الإشارة هذه علامات بنائه كسرة نعم دلالتها للقريب المفرد المؤنث العاقل وغير العاقل وللجمع غير العاقل الجملة هذه طبيبة هذه كراسة هذه كتب نعم اسم الإشارة ذلك علامة بنائه فتحة دلالته للبعيد المفرد المذكر العاقل وغير العاقل الجملة ذلك موظف وغير العاقل ذلك بيت نعم اسم الإشارة تلك علامة بنائه فتحة دلالته للبعيد المفرد المؤنث العقلي وغير العقلي ما شاء الله ما شاء الله أبو يوسف belum tuntas kiranya akan tapi alhamdulillah jazakallah khair sambungan telepon yang terputus kita nantikan kembali untuk menyelesaikan jazakumullah khair barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan yang berikutnya masih di sesi qiraah asma al-isyarah bagi pendengar yang lain di belakang Abu Yusuf di 0218236543. Di halaman 40 ya, kita terima kembali untuk pendengar ikhwan dan akhwat. Baik, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Umar Abdillah di Solo. Ya, Ustaz. Taib, silakan ya Umar. Diulangi, Ustaz. Naam. Min awal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. At-darsu khamisa asyara. Ad-darsu al-khamisa asyara. At-darsu al-khamisa asyara. Asma'ul isyarati. Asma'ul isyarati. Naam. Karena ba'du asma'ul isyarati. Asma'i. Zakarna ba'du asma'il isyarati fit darsi sabiqi wa'una nubayyinu lakum bi baqiyataha baqiyataha wa dalataha asma'ul isyarati haza alamatu bina'iha sukunun dalatuha lilqoribil mufradil muzakkaril fa'il aqil. Naam. Qaribil mufradil mudzakkaril aqil. Al-jumlatu hadza tabibun, hadza kitabun. Wa ghairil aqili. Wa ghairil liqaribil mufradil mudzakkaril aqili wa ghairil aqil. Naam. Al-jumlatu hadza tabibun, hadza kitabun. Ismul isyarah hadhihi. Naam. Alamatu bina'iha kasratun. Dalatuha il qaribil mufradil mu'anasil aqili wa ghairil aqili dan jam'i ghairil aqil al-jumlatu hadza tabibatun hadhihi qurasatun hadhihi kutubun. Naam. Ismul isyarah dhalika alamatu bina'iha fathatun lil ba'idil mufradil mu'anasil aqili wa ghairil aqili. Naam. Jumlah itu dalika muwazzofa, dalika muwazzofun, dalika baitun. Ismu isyarah tilka alamatu binaiha fathatun li ba'idil mufradil mu'anasil aqili wa ghairil aqili wa jama'i ghairil aqil. Jumlah itu tilka muwadzafatun, tilka sa'atun, tilka buyutun. Ismul isyarah ha'ulai alamatu bina'iha kasratun. Lil qaribi walil aqi lil qaribi walil aqolai walil uqolai. Naam. Walil uqolai walil ilati. Naam. Al-jumlatu ha'ula'i at-tiba'u ha'ula'i tabibatun. Naam. Isim isyarah ula'ika alatu bina'iha fathatun. Bilba'idi wa'il uqqala'i wa'il uqqala'ati wal'aqilat. Naam. Wal'aqilati. Al-jumlatu ula'ika mudarrisuna ula'ika mudarrisatun. Naam. Malhudatun. Malhudatun hadani. Hatani. Dhanika. Dhanika wa tanika ilmusana wa kulluha ma'ri. Mu'rabatun. Mu'rab. Mu'rabatun. Mu'rabatun u'ribat i'rabta ilmusana. Naam. Unta ba'di. Nuhati. Nuhati. Waqad yalhaqu ba'da asma il isyarati domiru mukhatabin lana wa jam'u mislu zalikuma tilkuma zalikum. Ahsant, barakallah fik. Yasikin barakallah. Saya berakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. طيب ما شاء الله هنا قراءة هنا. نعم قراءة هنا هذه قراءة كلها هنا ماذا جيدة هنا ممتازة. طيب kita langsung kita jelaskan ya. نعم Ustaz. Ya pelajaran yang ke-15 terkait asmal isyarah. Asmal isyarah ini sebagaimana saya ungkapkan di awal sudah pernah kita singgung di pelajaran bab yaitu dars an-nakirah wal ma'rifah. Yaitu isim isyarah ini termasuk min asma'il ma'rif. Min asma'il ma'rif termasuk isim-isim ma'rifah. Nah, di sini dijelaskan kembali terutama penggunaan atau dilalah tunjukannya apa? Nah, untuk apa? Sekaligus apa juga dijelaskan sisa isim isyarah yang tidak disebutkan di awal ya. Enggak sebutkan di awal. Sebagaimana di pengantar yang singkat dzakarna ba'dha asma'il isyarah. Kita telah jelaskan. Kita telah jelaskan atau kami telah jelaskan sebagian isim-isim isyarah. Fid darsi sabiqi yaitu pelajaran yang lalu. Wa huna di sini nubayyinu lakum. Kami jelaskan untuk kalian baqiyataha sisa daripada isim isyarah wa dilalataha dan tunjukannya. Nah. Di sini di samping apa sudah disebutkan tapi diulang kembali karena akan dijelaskan tunjukannya untuk apa. Nah, adapun sisa yang belum dijelaskan itu di malhudahnya ya. Di malhudahnya yaitu yang harus diperhatikan ya. Baik, asmal isyarah yang pertama adalah hadza. Hadza Perlu diketahui ini adalah buku ini atau kitab ini adalah untuk pemula. Untuk pemula. Ya. Nanti kalau untuk lebih luas itu akan diurai lebih lanjut. Hadza itu, ha itu apa? Dza itu isim syarahnya apa namanya? Hal tanbih. Nah, nanti dzalika isim syarahnya dza, lam itu apa? Lil bu'd, kaf itu lil khitab. Nah, itu untuk apa? Untuk yang sudah level lebih apa? Level tinggi ya. Nah, tapi untuk level bawah, nah, sebagaimana di kitab-kitab ya karang ulama juga dijelaskan secara apa? Global saja. Hadza isim syarah, selesai. Supaya lebih mudah untuk dipahami. Nanti kalau sudah dikuasai, silakan nanti untuk mempelajari lebih luas lagi di kitab-kitab lain. Ya. Taib, isim syarah adalah hadza. Ini tanda binanya. Artinya apa? Semua isim isyarah itu mabni. Semua isim isyarah itu apa? Mabni. Ya. Lawan pun rob. Nah, adapun yang di bawah malhuba itu khilaf baina ulama. Yaitu ada perbedaan para ulama. Nah, nanti kita akan jelaskan secara singkat. Jadi hadza itu alamatu binaihi sukun. Mana sukun? Karena di akhir alif. Alif itu adalah tidak bisa diharakat, berarti dia berada sukun. Kemudian dilalatuhu lil qarib. Tunjukkannya apa? Untuk dekat. Berarti hadza terjemahannya apa? Ini. Ya. Ini. Lil qarib al mufrad, untuk tunggal. Al mudzakkari, yaitu laki-laki atau dianggap laki-laki. Al-aqili, yang berakal. Jadi penggunaan hadza ini adalah menunjukkan sesuatu benda atau orang. Ya, atau yang berakal maupun yang tidak berakal, yaitu benda. Yang tunggal kemudian muzakkar, laki-laki atau dianggap laki-laki. Kalau benda dianggap laki-laki. Ya. Lil aqil wa ghair aqil, yang berakal maupun yang tidak berakal. Contoh al jumlah hadza tabibun, ini tabib. Kita tahu tabib adalah dokter laki-laki, maka gunakan kata hadza. Hadza tabibun, jangan kita katakan hadhihi tabibun, hadza khata, karena isim isyarah hadza untuk laki-laki. Ini mohon diperhatikan terutama para pemula ya, para pemula yang mempelajari grammar tata bahasa Arab, sekaligus kita menggunakannya dalam kalimat yang simpel atau yang sederhana sekali. Hadza tabib, ya. Kalau kita menunjukkan dokternya apa? Dekat. Ini terjemahannya. Ini seorang dokter, ya. Hadza tabibun. Nah, tinggal di apa? Dikiaskan atau di analogikan contoh-contoh lain. Nah, silakan diberikan contoh-contoh lain yang sama atau mirip dengan ini. Hadza, atau dikembangkan hadza tabibun, hadza mudarrisun, hadza tilmidun, hadza abun, hadza mumarridun dan seterusnya. Nah. Wa ghairu aqil, dan yang tidak berakal. Contoh hadza kitabun. Nah, ini sebagai contoh. Nah, tinggal dikembangkan seperti ini. Ini contoh yang sederhana, ya. Apalagi untuk bisa mengajarkan untuk aulad, untuk anak-anak. Ya. Hadza kitabun, hadza qalamun, hadza maktabun, ya. Dan seterusnya. Nah, itu jadi hadza ini al isyarah, kata tunjuk. Isyarah itu kata tunjuk, ya. Kata tunjuk, menunjukkan dekat sesuatu itu dekat baik orang maupun benda. Kemudian mudzakkar untuk laki-laki atau dianggap laki-laki. Kemudian selanjutnya yang kedua, hadhihi. Nah, hadhihi. Nah, untuk apa hadhihi ini? Itu dijelaskan di situ. Tanda binanya apa? Kasrah. Hadhihi. Kasrah, hanya kasrah itu. Hadhihi. Tidak ada hadhihu, tidak ada hadhiha. Ya, hadhihi. Nah, tunjukkannya apa? Lil qarib, juga dekat. Al-mufrad al-mu'annas. Nah, tunggal kemudian mu'annas, yaitu perempuan atau dianggap perempuan kalau dia benda. Al-aqili, yang berakal. Wa ghairul aqil, dan juga digunakan untuk yang tidak berakal. Bahkan walil jam'i ghair aqil, bahkan digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang plural, itu jama' banyak, tapi yang tidak berakal. Ya, yang tidak berakal. Ya. Ini apa? Kaedah kaidah apa umum ya, kaidah umum. Iya, kaidah umum. Ya. Contoh jumlah hadhihi tabibatun. Nah, kita tahu bahwa tabibah ini adalah dokter perempuan. Karena ada ta marbutah. Maka kita gunakan kata tunjuk hadhihi, bukan hadza tabibatun, tapi hadhihi tabibatun. Yang berakal. Karena tabibah jelas akil, karena dia manusia. Wa hadhihi kurrasatun. Nah, hadhihi kurrasah. Kurrasah kata benda, enggak berakal. Juga digunakan kata hadhihi. Jadi hadhihi tabibatun, hadhihi mudarrisatun, hadhihi tilmidhatun, hadhihi musafiratun, hadhihi dhaifatun. Ini seorang tamu perempuan. Nah, hadhihi kurrasatun kata benda, hadhihi syajaratun ini sebuah pohon dan semisalnya. Kemudian hadhihi kutubun. Nah, juga digunakan jamak kutub, jamak daripada kitab. Ya. Kutub jamak daripada kitab. Karena kata benda ketika dijamakkan maka dia dianggap dia muannas perempuan. Hadhihi kutubun, hadhi aqlamun. Nah, terlebih lagi kalau dia mufradnya muannas, jelas muannas. Ya. Jelas muannas. Contohnya risalatun, rasail. Ya. Jelas ketika jamak juga muannas. Akan tetapi ada isim yang mufradnya mudzakkar, kitab, ketika jamak dia tidak dikatakan mudzakkar tapi digolongkan dia muannas. Qalam aqlam, hadhi aqlamun, bukan hadha aqlam, hadhi aqlamun, hadhi kutubun, hadhi karasi. Baitun buyut, jamak hadhihi buyutun. Qitar, itu mudzakkar. Nah, jamakkan hadhihi qitaratun. Qitarat jamaknya, jamak digunakan jamak muannas salim. Iya, qitarat. Nah, matar itu kan mudzakkar. Matar itu apa? Bandara. Jamaknya juga jamak muannas. Hadhihi mataratun. Ya. Matar kalau tanpa alif itu hujan. Ketika jamak hadhihi amtarun. Nah. Jadi kata benda ketika dijamakkan maka dia digolongkan dia muannas. Maka gunakan kata hadhihi. Ini lil qarib, menunjukkan dekat. Nah, sekarang zalika untuk jauh. Untuk jauh. Kalau untuk mutawassit, untuk sedang, zaka. Nah, zaka tanpa lam ya. Itu untuk wasat, pertengahan. Adapun jauh dan pertengahan kembali pada uruf ya. Kembali pada uruf itu tidak bisa diukur dengan jarak apa? Berapa meter ya? Ya, kembali kepada uruf setempat. Ya. Kalau sedang itu di mana? Kira-kira jauhnya mah kalau dia kalau jauhnya sedang. Tapi kalau jauh, nah ini kembali kepada uruf ya. Maka boleh digunakan zaka, boleh juga kesedang digunakan zalika. Ya. Jadi ini tidak harus ya, tidak harus. Bahkan sering digunakan zalika. Ya, mau sedang mau jauh gunakan zalika. Baik, zalika, nah ini apa? Alamatu binahi fathah. Mana fathahnya? Kaf ya. Kaf. Kita, karena ini pemula, maka semua itu dikatakan isim isyarah. Semuanya zalika, zal, lam, kaf, semua dikatakan isim isyarah. Ya. Karena ini untuk pemula. Ya. Kita tidak uraikan di sini. Ya. Fathatun. Zalika, itu fath, binatu fathah, itu di kafnya. Ya. Ini lil ba'id, untuk jauh. Al-mufrad, tunggal, al-mudhakkar, laki-laki, baik di, atau yang dianggap laki-laki. Ya. Makanya lil akil, mudhakkar akil, berarti dia laki-laki yang berakal, wakil akil, berarti yang tidak berakal, atau dianggap yang, dianggap dia laki-laki. Karena tidak berakal, berarti dianggap laki-laki. Ya. Contoh, dzalika muwazzafun. Perhatikan, muwazzaf ini adalah mudhakkar. Maka gunakan dzalika. Ya, kalau yang ditunjuk itu apa? Jauh. Dzalika muwazzafun. Itu seorang pegawai laki-laki. Berapa orang? Tunggal. Satu. Wa ghair aqil, dzalika baitun. Itu rumah. Nah, tinggal dikembangkan. Tinggal dikembangkan. Dzalika mudarrisun. Dzalika tabibun. Dzalika tayyarun. Itu seorang pilot ya. Zalika mumarridun, itu seorang perawat laki-laki. Nah, untuk bendanya, zalika qalamun, zalika maktabun, zalika qalamun, zalika jidarun, zalika tilfazun, dan seterusnya. Nah, itu cara penggunaannya. Kemudian selanjutnya adalah tilka. Jadi kalau dzalika maknanya itu, tilka juga sama maknanya itu, cuma penggunaannya beda. Ya. Ini binanya apa? Fathah juga. Tilka kafnya fathah. Lil ba'id, untuk jauh. Al mufrad tunggal. Ya. Al muannas yang mufrad muannas, perempuan. Akil wa ghair akil, itu perempuan atau dianggap perempuan ghair akil. Ya. Wa juga digunakan lil jama' ghair akil, sama seperti hadhihi, digunakan lil jama' ghair akil, jama' yang tidak berakal, ya, yang tidak berakal. Ya. Baik, contoh tilka muwazzafatun, ya. Tilka muwazzafatun. Nah, ini muwazzafa adalah muannas. Dari mana tandanya? Ta marbutah. Apa artinya muwazzafatun? Yaitu pegawai perempuan. Ya. Jadi kita menunjuk atau memberitahukan itu, maka gunakan tilka, tilka muwazzafatun, dan itu mufrad tunggal, muannas, kemudian akil, berakal, ya. Kemudian tilka sa'atun, nah itu sebuah jam, perhatikan sa'ah ini adalah muannas, ada ta marbutah. Kemudian ghair akil, karenanya benda, itu sebuah jam. Kemudian tilka buyutun. Nah, ini sebagaimana pada hadhihi sama, ya. Cuma hadhihi untuk dekat, kalau tilka untuk jauh. Tilka buyut, itu rumah-rumah. Nah, tilka aqlam, tilka matarat, ya. Tilka matarat, itu bandara-bandara, ya. Tilka bihar, tilka jibal, ya. Sengaja saya ambil mufradnya mudzakkar. Tapi kalau mufradnya mu'annas, jelas tidak perlu kita bicarakan. Ketika jamak juga tetap dia mu'annas. Ini mufradnya mudhakar, jabal mudhakar. Nah, ketika jamak jibal, maka digolongkan mu'annas. Ya. Maka gunakan tilka. Ya. Tilka. Lagi-lagi saya katakan, ini kaedah untuk umum dan pemula. Ya. Pemula. Ya. Nanti walaupun nanti tilka juga digunakan apa? Nanti digunakan juga untuk jamak taksir. Itu ada kaedahnya. Ya, nanti sudah tingkat level yang di atas, ya. Digunakan kalau jamak taksir maupun uqala maupun yang tidak berakal maupun berakal. Terkadang digunakan apa? Yang berakal, terkadang digunakan tilka juga. Nah, seperti tilka rusul. Rusul itu kan berakal, kan? Gunakan tilka, itu boleh karena dia jamak taksir. Nah, ini untuk level selanjutnya, ya. Nah, ini saya katakan, saya ingin menekankan bahwa inilah untuk pemula, ya. Jadi kitab ini untuk pemula. Ya, tidak dijelaskan ya, penggunaan lebih luas lagi. Ya. Ini yang perlu asas, ya, yang perlu diketahui asasnya dulu. Ya. Artinya digunakan secara umum, digunakan secara umum. Kemudian selanjutnya adalah haula'i. Nah, haula'i ini artinya jamak daripada hadza. Hadza hadhi jamaknya haula. Jadi haula. Yaitu apa? Alamatu binaihi kasratun. Haulai, hamzanya kasrah. Lil qarib, untuk dekat. Walil uqala, dekat apa? Yang untuk yang berakal laki-laki, wal akilat, atau yang berakal perempuan. Jadi arti apa? Haula digunakan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Jadi kaedah umumnya ini digunakan untuk yang berakal. Ya. Berakal. Jamak daripada hadha dan hadhihi. Ha'ula. Contoh ha'ulai atibba'u. Atibba' jamak daripada tabib. Tabib itu laki-laki. Nah. Maka gunakan ha'ulai atibba'. Demikian juga untuk mu'annas sama. Digunakan ha'ula' juga. Ha'ulai tabibatun. Ha'ulai tabibatun. Nah. Tinggal dikembangkan. Ha'ulai mudarrisun. Ha'ulai rijalun. Ha'ulai nisa'un. Nah. Ha'ulai banatun. Haulai talibatun, haula mumarridatun, dan seterusnya. Jadi sama saja untuk mudzakkar dan muannas. untuk mudzakkar muannas, yang penting dia untuk jamak yang berakal, haula, ya, maka digunakan haula. Nah, ulaika ini jamak daripada zalika dan tilka, itu. Oh ya, itu alamat binai fathah lil ba'id wal uqala wal aqilat, ulaika mudarrisun, ya, ulaika mudarrisun, itu para dewan guru. Ulaika mudarrisat, itu para guru perempuan, ya. Jadi digunakan apa kaidah asal ada gunakan untuk yang berakal. Nah, tinggal dikembangkan ulaika rijalun, ulaika tayyaruna, para pilot, ya. Ulaika tabibatun, ya, itu para dokter perempuan, ya. Tabibat. Ulaika mumarridat, ya. Ulaika mumarridat, ya. Nah, ini penggunaannya. Nah, ini yang harus antum pahami untuk sebagai ilmu dasar, ya. Kemudian malhudah yang harus diperhatikan juga, malhudah itu ada nanti hadhani, hatani. Hadhani adalah bentuk musanna daripada hadha, hatani musanna daripada hadhihi, dhanika musanna daripada dhalika, watanika musanna daripada tilka. Itu lil musanna, itu untuk musanna kalau dia dua, ya. Wa kulluha mu'rabatun, semua isim isyara yang musanna ini maka digolongkan mu'rabah. Arti mu'rab, mu'rabah, dia berubah. Berubah apa? Dari alif kepada ya. Hadhani hadhaini, ya kan? Hatani hataini. Hadhani ketika digunakan ketika marfu, hadhaini pakai ya digunakan ketika untuk mansub dan majrur. Sebagaimana i'rab musanna, i'ribat i'rab musanna, di i'rab dia i'rab musanna. Bagaimana i'rab musanna? Marfu bil alif wa mansub bil ya wa majrur bil ya. Nah, contohnya apa? Kitab, kitabani. Nah, itu ketika marfu, kitabun marfu, ketika musannanya kitabani. Mansub kitaban mufradnya, ketika mansub, ketika musannanya kitabaini. Kitabin itu mufradnya majrur, ketika musanna kitabaini. Jadi mansub dan majrurnya tandanya sama, itu ya kitabaini. Nah, qalamun qalamani. Jadi qalamun ketika marfu'nya, ketika mufrad itu dhamma, qalamun ketika musannanya pakai alif qalamani. Qalaman, ya, mufradnya apa mansub pakai fathah qalaman, ya, mimnya pakai alif, lambangnya pakai tanwin qalaman. Kalau mansub itu mufrad, kalau musannanya qalamaini pakai iya, pakai iya. Nah, qalamin mufradnya majrur pakai kasrah qalamin, itu ketika tunggal qalamin. Kemudian musannanya qalamaini pakai iyanya juga, begitulah seterusnya. Nah, jadi ini ada perubahan dari alif kepada musanna, i'rab i'rab musanna. Ini inda ba'dhin nuhat. Ini sebagian, menurut apa? Sebagian para ahli nahu. Para ahli nahu. Ada sebagian ulama-ulama nahu mengatakan apa? Dia itu mabni. Nah, mabni. Cuma tanda binanya apa? Terkadang dia alif, terkadang ya. Hadhani mabni alal alif, hadhaini mabni alal ya. Jadi hanya perbedaan istilah. Para ulama mengatakan ini mabni, ini mu'rab, dan itu tidak akan mengubah makna. Iya. Tidak akan berubah makna. Hadzani ini menikan dua, hadzaini juga menik ini dua. Mau dikatakan dia mu'rab, mau dikatakan dia mabni, itu tidak ada pengaruhnya di sisi makna sama sekali. Iya. Cuma para ulama khilaf menetapkan tentang mu'rab dan mabninya. Tapi jumhur para ulama mengatakan ketika alif itu marfu, ketika mans, ketika ya, atau ketika mansub pakai alif, pakai apa, afan, ketika mansub pakai ya, ketika marfu pakai alif, ketika mansub pakai ya, ketika majrur pakai ya. Jadi dikatakan isim yang dia mu'rab, ya, berubah. Kemudian selanjutnya yang perlu juga diperhatikan, terkadang yalhaqu ba'dha asma'il isyara dhamirun dhamir mukhatab. Terkadang sebagian isim isyara dimasuki dhamir mukhatab, ya, untuk musanna, mukhatab musanna dan jamak. Contohnya zalika, jadi zalikuma, zalikum, zalikum, ya, tilkuma, tilkum, zalikum, zalikunna. Terkadang pakai bad dhamir apa mukhatab, itu lawan berbicara. Iya. Nanti sebagai contoh bisa dilihat seperti surah Yusuf ya. Contoh zalikunnal ladzi. Naam. Zalikunnal ladzi lumtunnani. Zalikunnal ladzi lumtunnani. Kalau tidak salah itu di ayat 32 ya. Ya nanti bisa dirujuk, tapi jelas ini di surah Yusuf. Ya. Qalat, ini kan berkata, siapa berkata ini? Yaitu apa? Zulaikha ya. Is apa yang Yusuf tinggal di rumahnya. Iya. Imratul Aziz ya. Ya. Jadi menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Nah. Kemudian maka diperintahkanlah Yusuf keluar kan gitu. Keluar di hadapan para wanita yang mencela wanita yang menggoda Yusuf alaihi salam. Nah. Maka apa katanya? Dzalikunna allazi lumtunnani fi. Itu dia. Ya. Itu dia, itu siapa? Nabi Yusuf. Kunna, siapa kunna ini? Adalah wanita-wanita yang sedang apa? Duduk ya, diberikan apa? Buah dan pisau untuk mengupas atau sejenisnya, semisalnya. Nah, apa kata wanita ini, Zulaikha ini? Dzalikunna. Nah, kunna siapa ini? Wanita-wanita yang mencela dia. Nah, mencela dia. Dzalikunna. Nah, itu dia. Siapa itu? Nabi Yusuf. Zalika itu, zal itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kunna itu adalah lawan bicara. Iya. Alladzi lumtunnani, yang kalian celah aku. Iya. Fihi, tentang apa? Masalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ketika dilihat, mereka melihat Yusuf apa? Sepertinya apa? Bukan manusia, itu malaikat. Ya, sehingga di mereka apa? Kagum. Iya, tak sadarkan diri sehingga apa? Mereka melukai jarinya ketika memotong ya, enggak berasa. Nah, kemudian juga bisa lihat apa dalam surah Al-A'raf ya, dalam ayat 22 ya. Alam ya, alam anhakuma antilkuma syajara. Ini kata Allah, alam anhakuma. Bukankah saya telah melarang kalian berdua? Kuma siapa ini? Adam dan Hawa. Antilkuma, pakai tilkuma. Tilka tilkuma. Nah, karena kuma ini kembali pada Adam dan Hawa. Tilka ada syajarah. Antilkuma syajarah. Jadi terkadang apa, masuk kata mukhatabnya, yaitu apa, jamak dan musanna. Dan itu boleh. Nah, itu boleh. Nah, enggak menggunakan apa, untuk jamak juga boleh. Gunakan zalika mau untuk mukhatabnya jamak atau mukhatabnya mufrad, itu juga boleh. Ya, dan itu banyak kita jumpai dan sering digunakan. Nah. Baik, ini apa? Mulahabah yang perlu juga antum ketahui. Ya. Baik, nah tinggal di apa? Dikembangkan ya, tinggal dikembangkan penggunaannya isim isyarah ini. Baik, selanjutnya adalah mungkin kita masuk pada tadribat, San ya. Iya, tadribat, latihan. Insya Allah latihan ini sederhana sekali ya. Tadribat awal ini sederhana sekali. Nah nanti mungkin tadrisaninya ini harga apa diminta untuk bikin kalimat ya, ini juga menguji kemampuan ya, bagaimana menggunakan isim isyarah sesuai dengan permintaan di Latin kedua insyaallah. Taib, fadhal sa'isan. Taib, pendengar dan pemirsa Raja TV, alhamdulillah telah dibaca beberapa poin dari isim isyarah yang terdapat dalam tabel dan sudah dijelaskan dan disyarah oleh Ustaz dengan rinci dan dimaknai, dan insyaallah ini menjadi hal yang memberikan kita kemudahan untuk memahami isim isyarah. Dan untuk memperdalam pembahasan dan juga memahami lebih dalam dari isim isyarah, bagaimana penggunaannya dalam sebuah kalimat, kita masuk ke dalam sesi tadribat atau latihan-latihan. Silakan kita berikan kesempatan langsung via telepon di 0218236543 di halaman 41 bagi pendengar dan pemirsa yang mungkin baru bergabung. Halaman 41 kitab Al-Khulasatul Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah. Kita angkat untuk penelpon yang pertama, sesi tadribat. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, tampaknya terputus kembali. Kita berikan kesempatan di line telepon 0218236543 bagi pendengar dan pemirsa Radio TV, baik ikhwan maupun akhwat. Baik, silakan di line telepon 0218236543. Di nomor yang pertama ada beberapa ayat-ayat Al-Qur'an sebagai contoh dari penggunaan isim isyarah. Baik, halo. Baik, sambil kita menunggu satu pertanyaan, kita akan berikan kesempatan untuk pendengar, untuk ikhwan yang ada di studio. Silakan, akhi. Oke, mohon maaf, kita berikan kesempatan pendengar. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Baik, tampaknya terputus. Tafadhol ya, akh. Tafadhol. Tadribat. Ya. Tadribat. Naam. At-tadrib batul ula. At-tadribul awal. Mahlan mahlan. Pelan-pelan. Unzur jayidan. At-tadribatul awal. Mana ta merbutah? Enggak ada at-tadribatu. At-tadribatul awal. Mana tanya itu? At-tadribul awal. At-tadribul awal, mungkin di situ ya terhapus titiknya ya, banyak. At-tadribul awal. At-tadribul awal. Istakhrij minan nususil atiyati asma'al isyarati. Jadi kenapa asma'a dibaca? Kenapa enggak asma'u? Ahsan, maf'ul bi li istakhrij. Iya. Coba diterjemahkan ya, mungkin para pendengar yang masih pemula ya, ya ingin tahu maknanya apa. Tadribat. Tadribat, latihan-latihan. Ya, latihan-latihan itu tamrinat. Ya. Sinonimnya, muradifnya, tamrinat. Ya, latihan-latihan. At-tadribul awal, latihan ya. Pertama. Ya. Istakhrij minan nususi, keluarkan dari nas-nas al-atiyah. Ya. Nas-nas berikut ini isim isyarah. Naam. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Iya. Baik, mana isim isyarah ini? Isim isyarahnya dzalika. Dzalika. Untuk apa? Penggunaannya apa? Lil ba'id. Naam. Lilba'id. Lilba'id al-mufrad. Iya. Muzakkar. Al-mufrad al-muzakkar. Kenapa lagi? Iya. Apa lagi? Nomor kedua, Zat. Enggak, apa lagi? Mufrad muzakkar aja. Ah, mufrad muzakkar al-aqil, Zat. Al-aqil. Ya. Dan waghir aqil. Nah, di sini apa ini? Ini akil ya? Akil, Ustaz. Iya, kembali pada yukadzibuddin, alladzi yukadzibuddin. Iya, alladzi yukadzibuddin. Ya, berarti akil berarti. Ahsant, barakallahu fik. Iya. Jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fik. Masyaallah, alhamdulillah. Satu pertanyaan telah dibaca dan dijawab. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan yang kedua. Baik, silakan di line telepon 0218236543. Kita berikan kesempatan pendengar dan pemirsa Roja TV via telepon. Baik, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umaidah kembali. Ya, Ustaz. Ahlan ya, Umaidah. Baik. Naam, ahlan bikum. Naam. Ahlan bik, naam. Terusnya, Ustaz. Ya, naam. Rakam Senin. Waqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ila fihim rihlatash syita'i wassaif wal ya'budu rabb hadzal bait. Jayid. Aina? Hadza. Hadza. Baik. Naam. Dilalatuhu? Untuk apa itu? Dilalatu lil qaribil mufrad al mudzakkar al akil wa ghair al akil. Nah, di sini akil atau ghair akil? Ghair akil, Ustaz. Ghair akil. Kenapa tahu? Di mana tahu raqal aqil? Hadzal bait, ini ada lanjutan. Al bait, iya. Nah. Isyarat kepada al bait, rumah ya. Baik, masyaallah. Baik, masyaallah. Terputus ya Muida, masyaallah. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kita tunggu kembali sambungan ya. Teleponnya Muida. Baik, beliau sudah menjawab tadi? Iya, masyaallah. Naam. Sahih nih. Ijabah sahihah. Baik, alhamdulillah. Kita berikan kesempatan yang kedua di belakang Muidan, lain telepon 021-823-6543. Di halaman 41 sesi latihan ya, dari nas-nas ayat yang terdapat di dalam latihan ini, silakan disebutkan isim-isim isyarah yang ada di dalamnya. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Ya baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Latihan yang pertama dari bab ini, ya, dari Asma al-Isyarah, latihan di halaman 41. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon 021-823-6543. Silakan, halo. Baik, kita berikan kesempatan untuk ikhwah yang ada di studio kembali sambil kita menunggu. Silakan ya, Akh Ibrahim, fadhal. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Iya. Aina ism isyara? Ulaika. Ulaika. Iya. Untuk jamak ya. Baik, untuk apa ini? Dilalatuhu? Lilba'id. Lilba'id. Al-aqil. Al-uqala. Berakal ya. Iya. Mana yang menunjukkan uqala situ? Hum. Hum, ya. Ula'ika hum. Betul. Ahsant. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Afiq. Jazakallah khairi akhi. Baik, baik. Silakan lanjut. Masih ada? Gantian. Selanjutnya. Waqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun. Iya. Isim isyarah ha'ula. Ha'ula. Kegunaannya lil qarib. Iya. Terus wa lil uqala. Uqala. Wa lil uqalat. Iya. Uqala wa aqilat. Wa aqilat. Nah, ini untuk muzakkar atau untuk muannats ini? Muzakkar, Ustaz. Kembali ke mana? Haula. Ya, Ustaz. Kembali ke mana itu? Haula. Ini. Haula isyarahnya ke mana? Al-mu'minun, Ustaz. Hum, kembali pada hum. Situ kembalinya. Iya. Hum. Ahsan, berarti apa? Untuk apa? Lil uqala. Jayid, ya. Untuk uqala. Ya. Taib. Kita berikan kesempatan. Baik. Iya. Jazakumullah khairan, barakallahu fi. Kita berikan kesempatan langsung untuk pendengar dan pemirsa Radio TV di line telepon 021-823-6543, latihan dalam halaman 41 ya, terkait dengan isim-isim isyarah yang terdapat di dalam ayat-ayat dan nas, silakan disebutkan, dan demikian juga di lalatuha ya, fungsi dan penggunaan dari domain tersebut. Kita angkat kembali via telepon 021-823-6543. 6543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Hisham Keranggan. Baik, ahlan ya Ummu Hisham. Silakan. Nah, tafadhol. تفضلي. نعم تفضلي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولا تقربا. Ini Ustaz ya? Di atasnya ya. Oh, di atasnya ulai Allah sudah menyebutkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Iya. Mana itu? Ulaika. Iya. istilahnya. Ada berapa isim isyarah di sini? Ada berapa? Ada dua. Ada dua ya. Sama ya, ulaika, ulaika yang kedua ya. Pertama dan kedua. Jadi ada dua ini. Ya. Baik, dilalatuhu. Dilalatuhu lil ba'id. Iya. Uqala. Uqala. Iya. Uqala wal asnam. Iya. Baik, laki-laki dan perempuan digunakan ulaik. Iya. Iya. Ahsant. Nah, ini kan terkait apa? Di surah Al-Baqarah ya, terkait dengan sifat orang muttaqin ini. Disebutkan setelahnya ujung ayat apa? Ulaika ala hudan. Iya, itu mereka-mereka itu sifat orang-orang yang bertakwa. Iya. Baik, ahsant. Mau lanjutkan silakan. Yang kedua, selanjutnya? Ana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqrab hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Iya. Mana itu? Hadhihi. Hadhihi, iya. Dilalatuhu? Dilalatuhu lil mufrad. Li apa mada lil qarib? Iya. Mufrad muannas. Muannas, iya. Terus? Apa alil atau lil-gori akil? Nah, di sini apa? Di sini lil akil atau gair akil? Gair akil. Gair akil. Taib. Dari mana? Tahu? Asyajarah. Asyajarah. Itu pohon ya. Gair akil. Masya Allah. Ahsant. Barakallahu fik. Wafik barakallahu. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Mas Hisam di Keranggan. Barakallahu fikum. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya, masih ada 2 ayat. Untuk latihan yang pertama, silakan di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Abdillah di Solo. Ya, Ustaz. Silakan, Umu. Naam. Tafadhali, ya Umu Abdillah. Umu Abdillah. Taqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabu tilka rusulu fadona ba'du mala ta'bin. Iya. Mana isim syarahnya? Tilka. Tilka. Iya, betul. Dilalatuhu? Til ta'id. Penggunaannya itu apa tilka itu? Lil ba'id terus til ta'id. Mufrad muannas akil. Ghair akil. Ghair akil. Dan sama. Jama akil sama akil, akil tilka juga. Nah, di sini menunjukkan apa ini? Menasat rusul. Nah, ini jama uqala. Nah, ini saya katakan tadi apa? Terkadang karena ini jama taksir, rusul ini jama taksir pada rasul ya. Nah, terkadang digunakan pakai tilka. Nah, menggunakan bi'tibar madza? Bi'tibar jamaah karena dia banyak. Ya. Sama, iya. Maka boleh digunakan tilka. Nah, boleh digunakan tilka rusul, tilka rijal. Akan tetapi yang sering digunakan adalah ulaika. Itu yang sering digunakan dan banyak digunakan adalah pakai ulaika. Nah, terkadang digunakan tilka. Ya. Baik, karena bahasalah kaidah bahasa itu sangat luas ya, sangat luas sekali. Apalagi kalau antum bisa memperhatikan ayat-ayat Quran ketemu isim isyarah ya, ulaika dan tilka, coba diperhatikan itu. Iya. Mana lebih banyak digunakan untuk yang berakal? Iya. Tilka atau ulaika? Demikian juga haula dan hadhihi ya. Ya, haula. Nah, lebih banyak mana yang banyak digunakan? Nah, itu bisa dilihat Al-Qur'an Karim. Karena ini bahasa kaidah bahasa itu sangat luas ya. Tapi di sini ya, maka diajarkan sini apa? Yang banyak digunakan. Nah, karena ini dasar ya. Ya. Baik, selanjutnya. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adani khosman istasamu fi rabbihim. Iya. Mana itu isim syarahnya? Adani Ustaz ya. Adani. Apa? Hadani. Perhatikan. Untuk apa ini? Dilalatuhu? Musanna. Musanna. Ya, kena khasmani. Khasmun. Musannanya apa? Khasmani. Ya. Mani. Ya. Taib. Untuk apa lagi? Musanna apa? Musanna. Musanna. Muzakkar ya. Musanna. Muzakkar. qarib mudzakkar. Iya. Qarib mudzakkar. Qarib mudzakkar. Iya. Ini ghair aqil. Ini apa? Iya, digunakan ghair aqil dan juga aqil. Khasmani ini adalah aqil, akilan, berakal. Iya. Iya. Ya. Akilnya. Baik. Ahsant, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Nah, masya Allah sudah tuntas ya. Ya, ini hanya sebagai contoh ya, beberapa isi isyarah yang begitu banyak terdapat Al-Qur'an Karim. Nah, ini beberapa ayat saja yang saya tampilkan di sini. Nah, nanti kalau antum buka Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, nah lihat itu isi isyarah, maka akan terlihat itu begitu banyak ya, bertaburan isim isyarah dalam Al-Qur'an Karim. Tapi selanjutnya, latihan kedua adalah bukan memilih atau mengeluarkan isim isyarah, akan tapi menggunakan. Nah, kalau sudah antum tahu nah mana isim isyarah, kemudian penggunaannya, tunjukkannya apa, nah sekarang coba gunakan isim isyarah di bahas ini apa, ya, di latihan kedua ini, digunakan dalam susun bahasa Arab yang praktis ya, yang singkat saja, sebagaimana yang saya contohkan dalam apa materi ini di al-jumlah ya, kalimat sempurna ya. Tapi bisa apakah dua kata di sini kan memberikan dua kata karena ini pemula, mau tambah juga boleh, mau tiga kata, umpamanya hadza tabibun masyhurun atau tabibun mukhlisun, nah, sudah tiga kata itu ya. Baik, kita berikan kesempatan. Iya. Baik pendengar dan pemirsa Raja TV, latihan pertama sudah kita tuntaskan. Alhamdulillah, pendengar dan pemirsa sudah cukup memahami. Dan kita lanjut ke latihan yang kedua. Silakan dibentuk dan dibuat dalam sebuah jumlah mufidah, kalimat yang sempurna secara sederhana. Beberapa kata-kata atau isim isyarah yang sudah disebutkan dan tertulis dalam buku ini di Tadribus Tsani halaman ke-41. Latihan kedua, kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa umur di mana? Ibu Mutmainah. Ahlan ya Ibu Mutmainah, masya Allah. Tafadhal ya Umma. Tafadhali. Yang ini ya, yang bikin kalimat ya Pak. At-tadribu, baca instruksinya dulu. Tadika ya. Iya, at-tadribu sani. Dalika Al-Adar Susani. Bukan At-Tadribu Sani halaman 41. At-Tadribu Sani alamatu. Yang mana itu? Melihat TV atau melihat kitab? Ini kitab. Kitab itu halaman 41 ya. Halaman 41. Iya. Ini anu bikin kalimatnya aja ya. Soalnya kecil tulisannya. Oh, gitu. Bikin kalimat pakai hada gitu. Baik, taib, taib, gak apa. Ya nanti pendengar yang lain atau pemirsa yang lain nanti bisa membaca instruksinya. Iya, nah. Taib, coba bikin kalimatnya. Sempurna. Hada kolamun. Hada kolamun. Itu untuk yang apa itu? Hada untuk. Enggak, contoh tadi itu isim isyarah menunjukkan apa? Untuk yang berapa? Untuk yang berakal atau enggak berakal? Tidak berakal. Enggak berakal, ya. Ada kalamun. Jayid. Terus? Hadihi saja. Enggak. Masih hadha. Jangan lompat dulu hadihi. Enggak. Cukup hadha aja dulu. Gunakan hadha untuk berakal dan tiang tidak berakal. Tidak berakal, mufrad. Iya. Dekat. Iya. Tadi sudah contoh ya. Tadi sudah contoh hadha kalamun. Ada contoh lain yang enggak berakal lagi? Hada kitabun. Ada kitabun. Ada lagi? Hada maktabun. Maktabun. Taib. Taib. Sekarang yang berakal, akil, berakal. Hada Muhammadun. Muhammadun. Terus? Satu lagi? Hada tabibun. Tabibun. Taib. Ahsan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khair ya. Mutmainah. Iya. Ini berarti apa? Berarti sudah bisa menguasai ya penggunaan hadza yang berakal dan enggak berakal. Baik. Nah. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Ummu Mutmainah. Latihan yang kedua ya, masih tadribus tsani, dan diminta untuk membaca instruksi juga dari kalimat atau latihan ini. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Ummu Abdillah, silakan. Ya, Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadribus tsani istamil pula ulas min isyaratil isyaratil akili bahwa Iqra'i mara tsaniyah. Mahlan mahlan. Istamil kula. Istamil. Istamila. Istamil, sa? Istamil. Itu fi'il apa itu? Istamil. Fi'il amar, Ustaz. Fi'il amar ya. Makanya sukun ya. Istamil, iqra, ijlis. Istamil. Istamil kula kula ismin. Kulasmi. Kulasmi. Iya, mimnya enggak bertanwin karena mudhaf ada isyarah. Kulasmi isyaratin. Kulasmi isyaratin lil akili wa ghairil akili. Wa ghairil akili, iya. Fi jumlatin mufidatin fima ya'ti. Fima ya'ti. Terjemihha. Latihan yang kedua. Istamil itu buatlah, buatlah. Hah? Ya. Buatlah, buatlah. Gunakan ya, gunakan. Gunakan. Iya. Setiap isim isyarah yang berakal dan tidak berakal. Iya. Ada jumlah yang mufidah. Kalimat yang sempurna dalam kalimat sempurna. Sempurna. Di pada berikut ini. Iya. Ada. Iya. Untuk qarib mufrad mudzakkar. Mudzakkar. Enggak, gunakan, gunakan langsung, gunakan langsung. Iya. Ada. Ada mutaris, ada mutarisun. Iya. Yang akhir ada masjid, masjidun. Jayid. Naam. Hadhihi. Hadhihi. Hadhihi. Hadhihi qaribatun. Iya. Yang terakhir hadhihi sayyaratun. Sayyaratun. Terus hadhani. Hadhani. Hadani talibatani. Hah? Talibani. Hadani talibani. Talibani. Hadani baitani. Naam, baitani. Walika. Walika ustadzun. Terus zalika ustadzun. Walika. Walika mutari. Dalika dalika tukanun. Apa? Tukanun, Pak. Tukanun. Dukanun, naam. Dalika dukan. Ya. Toko ya? Dalika ya, dukanun. Toko, ya. Baik, bagus. Yang enggak berakal. Ya, tilka. Tilka mutarisatun. Iya. Berakal. Terus? Tilka. Sayyaratun. Sayyaratun. Nah, juga keterangan digunakan untuk yang jamak. Yang jamak tilka buyutun. Tilka bintun, bintun itu mufrad itu. Bin buyutun, Ustaz. Tilka buyutun, tilka. Apa? Buyutun, tilka aklamun. Tilka aklamun. Taib, ahsant, barakallahu fik. Nah, masyaallah. Barakallahu Ustaz, khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Ummu Abdillah. Barakallahu fik. Masyaallah. Masyaallah, alhamdulillah beliau telah menyebutkan beberapa contoh dari penggunaan kalimat tilka. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan di line telepon 0218236543. Bagi pendengar dan pemirsa Radio TV yang lain yang mungkin baru bergabung di latihan kedua halaman 41, penggunaan kalimat-kalimat yang tersebut dalam latihan ini silakan dalam bentuk jumlah. Jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Kita angkat kembali. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Baik, tampaknya terputus kembali. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Baik, terputus. Kita berikan kesempatan ikhwah yang ada di studio sambil kami menunggu kembali. Sambungan via telepon. Silakan Akh Ibrahim, fadhal. Coba lanjutkan. Haula Iya. Haulai, haulai qurra'ul qur'ani mahiruna. Naam. Haulai haulai. Nah, sekarang gunakan untuk muannas, jama' aqilat, yang berakal. Kan haula digunakan untuk muzakkar dan muannas, kan? Nah, sekarang coba gunakan untuk muannasnya. Haulai haulai qari'atun. Naam. Qari'atul Qur'ani mahiratun. Naam. Jayid. Ulaika ulaika shaimun. Naam. Apa shaimun atau shaimuna? Ulaika shaimuna. Nah, biar jelas. Nah. Iya, kalau antum shaimun berarti apa? Ya, kemungkinan besar enggak ada wawnya itu. Ah, karena pendek. Ulaika shaimuna. Iya. Ulaika shaimatun. Shaimatun. Baik, hatani. Hatani haja hajani. Hajani hatani muzakkar muannas. Muzakkar. Muzakkar, betul? Ada muannas. Muannas. Ya, kalau dia muzakkar hadzani, ini hatani. Ada ta kan? Ya, itu muannas. Hatani. Nah, ini yang untuk musanna kan? Musanna muannas kan? Dia boleh apa gunakan untuk umum kan? Berakal dan enggak berakal. Hatani tabibatani. Baik, hatani tabibatani, iya. Hatani kitab hakibatani. Hatani hakibatani. Ahsan. Barakallahu fiik. Iya. Ya. Enggak. Haula dari situ aja. Haula suyukhun. Suyukhun, na'am. Ulaika hujajun. Nah. Yang berakhirnya ulaika tabibatun. Baik. Itu muannas kan? Kalau muzakarnya yang haula ulaika, ha? Ulaika. Ulaika mu'minatun. Mu'minatun. Ulaika mu'minatun. Ulaika mu'minuna. Ya, muzakkar dan mu'annas. Ya, mu'annas muzakkar. Ya. Baik, hatani. Hatani sayaratani. Naam. Hatani sayaratani. Itu untuk yang ghairi aqil. Kalau berakal. Hatani bintani. Hatani bintani. Masya Allah. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Nah, yang penting dikuasai apa? Itu dalam dilalah itu tunjukannya apa? Situ sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan. Nah, adapun yang musanna itu sebetulnya sama, lihat aja di atas. Ya, hatani itu musanna daripada hadhihi. Ya, hadhihi berarti hadhihi untuk apa? Untuk muannas kan gitu. Nah, hadhani itu musanna daripada hadha, berarti untuk muzakkar. Untuk muzakkar gunakan muzakkar musanna, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Ya. Taib, tinggal apa para pemirsa dan para pendengar Radio Roja, tinggal antum melatih mengembangkan isim isyarah. Ini perlu kita tahu, ini kaedah. Ya, kaedah. Adapun bahasa berarti antum harus mempelajari bahasa. Nah. Ya, tahu apa? Ya, umpamanya pena, apa sih bahasa Arabnya? Nah, berarti antum harus belajar bahasa lagi. Kalau ini adalah kaedahnya, penggunaan, ya, penggunaan apa beberapa kaedah ketika kita mau nyusun bahasa Arab, berarti kita harus punya apa penguasaan bahasa, ya, ibaratnya punya apa bidaah barang, ya. Nah, ya barang harus punya. Bagaimana adapun cara untuk menggunakan, berarti kaedahnya, ya. Kalau kita mengetahui cara sementara kita tidak punya barang, nah, maka agak lambat ya, agak lambat. Maka perlu belajar bahasa. Ya, ini kaidah. Perlu juga belajar bahasa Arabnya. Nah, maka itu maka harus punya kamus itu mutlak itu untuk mengetahui makna arti daripada kata bahasa Arab. Nah, kalau sudah tahu, nah tinggal digunakan penggunaannya dalam tata bahasanya. Baik, demikian saja kajian kita malam ini. Selesai ya. Baik, mungkin ada pertanyaan barangkali. Pemirsa Raja TV, alhamdulillah sudah kita selesaikan latihan pertama dan latihan kedua dari menjawab soal dan juga membuat kalimat dalam jumlah mufidah, dan kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat dari beberapa pendengar kita yang bertanya terkait dengan bab i'rab. Kita akan coba sampaikan kepada Ustaz. Ustaz mohon penjelasan terkait dengan bagaimana mengi'rab hadza kitabun. Naam. Dan hadhihi tilmidhatun. Naam. Hadza ismu isyaratin mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Nah, maka diirabkan mahal. Kenapa? Karena mabni. Setiap isim yang mabni diirab mahal. Arti mahal menempati. Nah, karena mubtada itu dia marfu. Nah, yang menjadi subjek itu mubtada atau menjadi subjek adalah isim yang mabni. Isim mabni, maka irabnya pakai istilah fi mahal. Dia menempati fi mahali raf'in mubtada. Kalau menempati tempat nasab, maka dikatakan fi mahali nasbin. Maksudnya maf'ul bi mansub, kan gitu. Nah, dia sebagai mansub. Ra'aitu hadha taliba. Ra'aitu hadha taliba. Nah, hadha itu apa sebagai maf'ul bi, objek. Nah, maka dikata apa? Hadha ism isyara mabla sukun fi mahali nasbin maf'ul bi. Nah, tapi kalau hadha tilmidun gitu ya. Contoh ya. Hadha tilmidun. Hadhi tilmidatun. Ya, kalau hadha tadi apa? Hadha kitabun. Kitabun. Hadha ism isyara mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Nah. Arti mubtada subjek. Ya. Subjek, sah. Ya, kitabun khabarul mubtada. Ya. Arti khabar info, nah, berita, pelengkap daripada subjeknya. Maka dikatakan khabar. Khabarul mubtada marfu'un wa alamat rafi ad-dhammah. Ya. Hadhihi tilmidhatun. Hadhihi isim isyarah. Itu sudah cukup. Mau tambah lagi isim isyarah lil qarib, tapi sebetulnya ketika i'rab enggak perlu itu. Yeah. Cukup isim isyarah mabniin 'alal kasri fi mahali raf'in mubtada, karena dia di awal sebagai subjek. Fi mahali raf'in mubtada. Tilmidhatun khabarul mubtada'i marfu'un wa 'alamat rafi ad-dhamma. Iya. Ya, tepat. Jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya kami angkat terkait dengan kalimat tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Iya. Ustaz, apakah makna tilka dan kemudian rusul itu bagaimana? Rasul, itu para rasul. Tilka tetap itu juga maknanya itu, iya. Itu para rasul, iya. Ya, di sini kenapa kok digunakan tilka? Kenapa enggak ulaika? Nah, ini saya katakan tadi kaidah asalnya apa ulaika itu digunakan ketika jamak yang berakal, ya kan? Nah, terkadang tilka itu juga digunakan untuk yang berakal, tapi apa? Jamak taksir. Ya. Bukan jamak dzakar salim. Ya, enggak bisa tilka al-mudarrisun, enggak. Nah, tapi kalau jamak taksir, baik dia yang berakal mau enggak berakal, nah. Yang kalau enggak berakal jelas ya sudah kita jelaskan, yang enggak berakal ya, tilkal al-kutub. Nah, terkadang untuk yang berakal seperti rasul kan, ini kan akil. Nah, terkadang digunakan kata tilka karena dia bukan jamak mudzakkar salim. Nah, kalau jamak mudzakkar salim mesti tidak boleh gunakan tilka, tapi gunakan ulaika. Kalau untuk jauh, kalau jamak apa untuk dekat, haula'i al-mudarrisun, ulaikal mudarrisun. Nah, tapi kalau jamak taksir itu boleh digunakan kata tilka. Ini bi'tibar apa? Bi'tibar jamaah, karena itu banyak, iya. Makanya kata istilah apa? Jamaah, kalau banyak itu apa? Perempuan. Perempuan saja. Ya. Dulu guru saya itu menjelaskan supaya paham ya. Nah, orang berantem itu keroyok, mengkeroyok, laki-laki mengkeroyok itu perempuan nanti. Nah, itu apa? Artinya kalau jamaah itu atau jamaah taksir itu banyak, maka digolongkan mu'annas. Jadi tujuan guru bukan mengajar kita berantem, enggak. Supaya teringat itu bahwa jamaah apa enggak berakal itu apa? Perempuan. Iya. Jamaah itu perempuan. Dianggap dia perempuan. Iya. Jazakumullah khairan atas penjelasan dan jawabannya. Nah, ini jelasin itu betul untuk level apa? Untuk level tinggi sebetulnya itu jamiah itu. Tayyib. Iya. Itu kalau mau jelas antum silakan baca Ibnu Aqil. Ibnu Aqil itu ada kitab, kitab Nahu besar itu. Itu dipelajari untuk tingkat jami'ah, no. University. Ya. Itu dijelaskan di situ. Ya. Baik, ya. Ya, selesai. Ya, mudah-mudahan apa yang kajian kita ini bermanfaat. Menurut Allah SWT memudahkan bagi antum untuk, dan juga bagi saya, untuk mempelajari kaedah ilmu Nahu ini, karena ini merupakan apa? Alat bagaikan jambatan atau kunci untuk mempelajari ilmu agama, karena ilmu agama Islam adalah bersumber Al-Quran dan hadis, maupun kita ingin menggali atau membaca atau mengetahui kitab-kitab, isi-isi para kitab para ulama terdahulu, ya, harus kita menguasai senjata ini, yaitu apa, ilmu nahwu, ilmu sharaf dan ilmu lainnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.